Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan setiap nilai-nilai keagungan, menjunjung tinggi setiap sifat-sifat mulia, dan di antara sifat-sifat mulia yang dihasung, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sifat jujur. Jujur dalam keyakinan, jujur dalam perkataan, jujur dalam amal perbuatan. Dan kejujuran ini pula termasuk tiang terpenting yang tegak dengannya perkara agama dan juga dunia. Maka tidak akan maslahat, tidak akan baik urusan dunia, sebagaimana pula tidak akan tegak dengan baik urusan agama, jika didirikan di atas kedustaan, pengkhianatan, dan penipuan. Kejujuran serta membenarkan, membuktikan kejujuran itu dalam amalannya adalah ikatan yang menghubungkan antara para rasul alaihimussalam dengan kaumnya yang beriman dan mengikuti ajarannya. Firman Allah, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kejujuran, kebenaran, dan dia benarkan itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaul muhsinin. Bagi mereka apa yang segala yang mereka inginkan di sisi Rabb-nya, dan itu balasan bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Walladhi ja'a bisidq, yang datang membawa kejujuran, kebenaran. Di sini ayat menyebutkan tentang orang yang jujur dan yang membenarkan kejujuran itu. Ja'a bisidq, dia datang dengan as-sidq, dengan kebenaran, dengan kejujuran, baik dalam tutur katanya benar, jujur, maupun dalam amal perbuatannya. Maka masuk di dalam ayat terutama adalah para nabi, para mursalin alaihimussalam, dan juga yang menempati posisi setelah mereka dari para siddiqin, para syuhada, para sahabat mereka dan yang mengikuti mereka dengan baik. Setiap mereka yang membenarkan, mempercayai apa yang datang dari Allah, baik itu khabar, berita maupun hukum-hukumnya. Begitu pula amal perbuatannya selalu didasari dengan kejujuran ini. Wasaddaqa bihi, dan dia membenarkan kejujuran ini. Dikatakan demikian karena bisa jadi seorang manusia datang dengan kebenaran, namun tidak mau membuktikan, tidak mau membenarkan kejujuran itu. Terkadang karena kesombongannya, takaburnya, atau karena dia meremehkan, menyepelekan orang yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya. Maka yang terpuji, yang Allah puji kedua-duanya. Ya, dia jujur, benar, dan membenarkan itu. Terbukti, ada bukti-bukti nyata kalau dia benar, jujur dalam amalan maupun ucapannya. Demikian kejujuran itu menunjukkan keilmuan seseorang. Kejujuran itu menunjukkan adilnya seseorang. Pembenaran, pembuktian menunjukkan tawadhu'nya seseorang. Dan tidak ada takabur pada dirinya. Kalau ini yang Allah sebutkan tentang kejujuran, di ayat lain Allah sebutkan pula tentang celaan, kedustaan, dan orang-orang yang dusta atau mendustakan kebenaran. Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idz jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Dikatakan demikian maknanya pengingkaran. Ya, ini enggak ada yang lebih zalim dari dia. Dia orang terzalim berdusta atas nama Allah. Dan dia mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Bukankah jahannam tempat kembali yang terjelek bagi orang-orang kafir? Begitu mulianya kejujuran, begitu tinggi nilai dan derajatnya, begitu agung posisi orangnya yang jujur, baik itu di sisi Allah, demikian pula di dalam syariat Islam, begitu pula di mata uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang masih bersih fitrahnya, dan buah dari kejujuran itu sangat baik, begitu banyak. Di sisi lain, kedustaan juga begitu buruk, begitu tercela. Di sisi Allah, di dalam agama Islam juga sangat tercela, dan di mata uqala, orang-orang yang berakal sehat, di mata orang-orang yang fitrahnya masih bersih, akan membenci dan tidak menyenangi kedustaan. Maka perlu seorang mukmin memahami arti kejujuran, pentingnya kejujuran, faham bagaimana Allah dan Rasulnya sangat menekankan dan memerintahkan kejujuran itu, dan sangat melarang, sangat mencela kedustaan. Yang pertama, karena kejujuran begitu agung, begitu mulia, sifat yang sangat tinggi, maka karenanya Allah mensifati dirinya sendiri dengan kejujuran. Firman Allah, Qul sadaqallah, katakan maha jujur Allah, maha benar segala yang ia ucapkan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah puji dirinya dengan kejujuran, karena maha jujur, maha benar seluruh yang Allah katakan, baik dalam akhbar, berita dan informasi semua yang Allah sebutkan, maupun dalam syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang para nabi terdahulu dengan umatnya, tentang Bani Israel dan para nabi mereka, siapa yang beriman, siapa yang kufur dari mereka, bagaimana Allah kabarkan pula kalau tokoh dan ulama mereka, Bani Israel, menyelewengkan dan memutarbalikkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah maha jujur dengan semua yang Allah sebutkan. Qul sadaqallah, katakan maha benar Allah dalam segala yang Allah sampaikan. Allah sebutkan pula di dalam ayat lain, waman asdaqu minallahi haditha. Pertanyaan bentuknya sebagai takrir, penetapan. Waman asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah. Maknanya adalah penetapan bahwa tidak ada yang lebih jujur dari Allah, karena Allah yang paling dan maha jujur. Siapa yang lebih benar dari Allah perkataannya? Di ayat lain, wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Itulah janji Allah yang hak, dan siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah. Semua menegaskan kepada kita bahwa Allah yang paling benar dan paling jujur dalam semua perkataannya. Juga Allah sebutkan dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Demikian kami membalas mereka karena kedzaliman mereka, karena mereka melampaui batas. Wa inna lasadiqun, dan sungguh kami, kata Allah, sungguh kami maha benar, jujur. Demikian Allah sifati dirinya yang maha mulia dengan kejujuran. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam janji-janji kebaikan, kan banyak Allah sebutkan balasan mereka, surga mengalir di bawahnya, sungai-sungai, para bidadari cantik dan lain sebagainya. Benar, maha jujur Allah dalam semua janjinya. Begitu pula dalam ancaman-ancamannya bagi yang bermaksiat, bagi yang kufur, siksaan, azab dan kemurkaannya. Maha benar Allah dalam segalanya. Jika itu tentang Allah, Allah pula kemudian mensifati para nabinya juga dengan kejujuran. Orang-orang terbaik yang Allah pilih menyampaikan risalah dan syariat darinya, Allah kuatkan mereka dengan berbagai mukjizat yang dilihat oleh kaumnya sebagai bukti kebenaran dan kejujuran yang mereka sebutkan. Yang salah satu bukti tersebut, bukti kuat, adalah tetap dijaga oleh Allah ajarannya sampai hari ini, dan umatnya semakin bertambah dan semakin banyak. Karena kalau itu tidak benar, seandainya tidak jujur apa yang Rasulullah SAW sebutkan, apa yang beliau bawa, dakwah agung ini dari dulu sudah habis, dari awal sudah musnah, gak akan berkelanjutan sekian lama. Sekarang sudah abad ke-15, bukan waktu yang pendek. Kamu lihat sejarah orang-orang yang dusta dan membawa kedustaan, mengaku dirinya nabi, mana mereka, mana ajarannya? Tidak Allah biarkan untuk itu langgeng, gak berkepanjangan. Ada yang di masa itu mungkin cukup besar pengaruhnya, Musailama al-Ghadzab, Aswad al-Anasi, Mukhtar ibn Abi Ubaid, Sujah, dan yang semisal mereka. Diperangi oleh para sahabat, dibunuh, dan berakhir dengan kehinaan. Gak berkelanjutan ajarannya, gak akan Allah biarkan kedustaan. Nah sementara ini Rasulullah SAW menyampaikan segala ajaran syariat dari Allah, dan tetap Allah jaga sampai hari ini kita terima, kita dengar, segar, fresh, seakan baru kita petik sekarang hari ini juga. Kalau itu dusta gak mungkin, kalau itu mengada-ngada gak mungkin Allah biarkan panjang sampai 15 abad. Dan semakin hari bertambah dan bertambah orang semakin faham, yang mengerti dan mau beriman. Termasuk pula bukti kebenaran para rasul, kejujuran para nabi adalah dihancurkannya oleh Allah musuh-musuh mereka, yang itu dengan angin, yang satunya dengan teriakan dan suara yang sangat tajam, yang satunya dengan gempa, yang lain dengan ditenggelamkan di tengah lautan. Para nabinya diselamatkan oleh Allah. Bukti, salah satu bukti terkuat bahwa yang mereka sampaikan itu hak, jujur. Nabi gak mengada-ngada, rasul tidak berdusta, benar semua yang mereka bawa, jujur semua yang mereka katakan dari Allah. Oleh karenanya para nabi juga Allah sifati dengan kejujuran. Allah puji karena kejujurannya. Antara lain yang Allah sebutkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim alaihissalam, sungguh beliau seorang yang siddiq, sangat jujur, dan seorang nabi yang mulia. Ismail alaihissalam juga dipuji oleh Allah, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dan ingatlah di dalam kitab Ismail alaihissalam, sungguh beliau itu jujur dalam janjinya, dan beliau seorang rasul dan seorang nabi yang mulia. Terbukti benar-benar beliau pasrah, berserah diri ketika hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Bukan hanya berkata insya Allah, aku orang yang sabar. Terbukti dia buktikan kejujurannya. Falamma aslama watallahu lil jabin, betul-betul pasrah dan diletakkan leher beliau untuk disembelih. Jujur, apa yang beliau katakan itu yang beliau lakukan, sampai kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Begitu pula Nabi Idris dipuji oleh Allah, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, ingatlah pula dalam kitab Idris alaihissalam, beliau seorang siddiq yang sangat jujur dan seorang nabi. Disifati Ibrahim, Idris dan para nabi yang lain dengan siddiq karena sangat jujurnya mereka, matang dan sempurna kejujurannya, tidak ada kekurangan padanya. Siddiq. Maka ucapan mereka, perbuatan mereka, janji, ancaman yang mereka sampaikan, semuanya ditegakkan di atas kejujuran. Gak ada kedustaan sedikit pun. Gak ada rekayasa sekecil apapun. Semuanya jujur yang mereka sampaikan. Dan oleh karenanya pula setiap pendusta yang berani berdusta dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang sengaja memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbongkar, akan dibongkar oleh para ulama hadis, para a'immah hadis, dan akan terkuak borok dan aibnya riwayat itu. Oh, itu dusta. Allah berfirman, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Manzilah yang sangat agung yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan dalam ayat, mereka yang beriman dan membuktikan keimanannya, dia buktikan keimanannya. Firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ketika Allah bicara tentang al bir, lafaz yang luas tentang kebaikan, Allah katakan albir adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, para nabi. Ini semua amalan-amalan batin. Wa atal mal ala hubbi, dan Allah sebutkan amalan-amalan mereka yang zahir, yang tampak. Mereka berikan hartanya padahal dia cinta kepada harta itu, sayang. Tapi karena mengharap pahala di sisi Allah, dia berikan kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, para budak, dia tegakkan sholat, dia tunaikan zakat, dia tunaikan janji-janjinya, jika berjanji, bersabar saat dalam keadaan susah maupun senang, sulit maupun lapang. Lalu di akhir semua itu Allah katakan mereka itulah orang-orang yang jujur, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jujur. Karena bukan hanya tampak iman itu di dalam hatinya, tapi dia amalkan, dia buktikan. Tadi yang Allah sebutkan, memberi hartanya, bersedekah kepada kerabatnya yang butuh, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil yang dalam perjalanan, ila akhirih. Dia buktikan kejujuran yang ada pada dirinya. Juga Allah sebutkan tentang mukminin. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, mereka berjihad dengan hartanya, dengan diri mereka, fisabilillah, dan merekalah orang-orang yang jujur. Kepada fuqara muhajirin radhiyallahu anhum, Allah puji dalam kejujuran mereka. Walaupun semua sahabat kita yakin jujur, benar, tapi kelebihan yang Allah berikan, Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi para fuqara' muhajirin yang mereka diusir, dikeluarkan dari tanah halaman mereka, dari harta mereka, sementara mereka hanya mengharap keutamaan dari Allah, keridhaan darinya, membela Allah, membela Rasulnya, maka mereka orang yang jujur. Terbukti jujurnya dia bela Allah, terbukti jujurnya dia bela Rasulullah, sunnahnya. Tidak dia biarkan dipermainkan dan diperolok-olokkan. Tidak akan dia diamkan mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulnya. Maka banyak pujian Allah kepada para sahabat Nabi, karena kejujuran mereka. Maka bagi seorang mukmin, semua ini membuat dia sadar bahwa urusan agamanya, bahkan urusan dunianya, tidak akan bisa tegak dengan baik kalau didasari ketidakjujuran, penipuan, kedustaan, khianat. Gak akan barokah, gak akan berguna. Kitab-kitab hadis para ulama yang sahih, yang athar, yang mu'jam, semuanya banyak menyebutkan riwayat-riwayat di atas atau ayat-ayat Quran yang kita lalui beberapanya. Hal itu membedakan mereka dari yang lain, mengangkat derajat mereka tinggi. Itu juhud usaha besar yang para ulama Allah puji mereka karenanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kejujuran merupakan manzilah atau martabat yang menjadi tumpuan segala kebaikan. Semua kebaikan bertumpu dan berpijak di atas kejujuran. Kejujuran, seperti yang ulama sebutkan, adalah saifullah fi ardhih. Senjata Allah di muka bumi, yang tidaklah senjata ini kena kepada segala sesuatu kecuali akan mematahkannya. Tidaklah dipakai untuk menghadapi kebatilan kecuali pasti akan hancur kebatilan itu. Maka yang berbicara dengan jujur, membawa dan memiliki kejujuran, dia akan naik, posisinya akan di atas. Sementara yang berdusta, dia akan tenggelam dan jatuh ke bawah. Oleh karenanya Allah sebutkan, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Wa inna au iyyakum, yang disampaikan oleh para nabi kepada kaumnya, dan begitu pula setiap muslihin, kami atau kalian, kaumnya yang melawan, menentang dan mendustakan dakwahnya, di atas huda, hidayah, al-haq, atau di dalam kesesatan yang nyata. Salah satu, masing-masingnya di atas dua sifat itu. Artinya para nabi dan yang semisal mereka di atas huda, yang menentangnya, yang mendustakannya dalam kesesatan yang nyata. Perhatikan, kalau itu hidayah, orang yang punya hujjah, itu Allah sebutkan ala huda. Kenapa demikian? Itu seperti As-Safa disebutkan, seperti penunggang kuda. Dia di atas kudanya, dia menaiki di atas kudanya, gagah perkasa, orang kagum melihatnya. Dia yang atur, dia yang kendalikan, dia bawa pedangnya terhunus, gagah, disegani. Itu ketika di atas huda. Sementara kalau itu kebatilan, sifatnya selalu Allah katakan fi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalal, fi menunjukkan di dalam, dibawa seakan seperti orang yang tenggelam di dalam air yang dalam sekali, lautan atau semisalnya, dia jatuh ke bawah dan di dalam fi, menunjukkan pelaku kedustaan. Setiap yang membawa kebatilan akan terhina, akan rendah, akan hilang kewibawaannya, akan hilang kemuliaannya. Tapi orang yang membawa kebenaran, jujur dia, ala huda, di atas posisinya, maka dia akan disegani, dia akan dicintai, dia akan dihormati, dan begitulah faktanya. Tapi orang yang dusta, orang yang hanya bisa menipu dan berkhianat, akan dibenci. Gak akan ada orang mau menyenangi dia, gak akan orang segan kepadanya, dia terhina karena kedustaannya, jatuh dia ke bawah, tenggelam. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kita skors sesi pertama ini untuk persiapan insoma. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat duhur nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.